Terbayang mata yang indah, senyumanmu yang megah, hingga ku jadi gundah. Berdering nada nurani, berdebu berdentang nyaring, tak mampu sabarkan diri. Hangat sapamu, ingin ku akhiri sepi, ingin ku sudahi sunyi, cepatlah kau kembali.